rumahku di tanah rantau. Sumbangkan suara untuk saudara. Teringat tanah ambonnya sejauh dari mata. Saudara satu darah, jang dudumanya. Ia akan tanah pusaka yang sepenuh dengan darah. Dia cuma bisa bicara, lihat tanah banjir darah. Mari ketong semua berkumpul, bangun tanah putus pusat. Yang suanjur tak lempurang, balan dong air mata. Tak kalah orang pun perbuatan, bila tanah jadi binasa. Yang katong cinta, cuma Maluku. Cuma Maluku. Tanah pusaka cuma Maluku. Suara